Mata saya satu ya? Matamu picek itu. Oh iya lupa, ditutup. Nah, dua kan? Tadi mah ditutup, matanya satu. Setan, iblis, dajjal. Matamu goblok. Hey. Matamu. Aduh, kita ini heboh sama mata satu. Ya alhamdulillah kita bersyukur mata kita dua, alhamdulillah. Nah, dalam bab salat ada bab mubtilatus salat. Ulama-ulama salaf tidak ada menyatakan masuk masjid as-safar membatalkan sholat, atau apalagi memasuki masjid itu adalah hukumnya haram. Ya Allah Ustaz, saya sedih sebagai umat Islam, sebagai muslim yang dapat pencerahan dari Ustaz bahwasanya itu haram dan itu membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu satu, kentut. Ustadz nih kalau lagi sholat kentut batal. Yang kedua itu ada murtad. Jadi ketika sholat tau-tau murtad keluar dari agama Islam. Yang ketiga itu ada gila. Ketika sholat itu kita gila, tau-tau gila, itu sholatnya batal. Lalu ada bersentuhan kulit. Nah contoh nih, lagi sholat Allahu Akbar, kemudian pacar kita nunggu lama, kesel dia, masuk masjid lari. Nah, nyolek. Lama banget sih, Mas. Nah, bersentuhan ini madhab Syafi'i mengatakan batal. Sholat batal itu. Jadi nggak ada kan disebutkan sholat di Masjid As-Safar ini batal. Yang paling mencengangkan itu ketika Ustaz takbir. Takbir. Nah, tangannya gini. Takbir. Tangannya gini. Kalau digabungin takbir, takbir. Kita gabungin ya, set. Loh, jadi segitiga. Ayo, segitiga apa ini? Gara-gara gini loh. Astagfirullah. Demi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu birnya gak gini. Demi Allah. Coba Ustaz cek lagi, ada gak keterangan Nabi Muhammad takbir gini? Takbir. Takbir. Kita mengikuti siapa kalau takbir begini? Loh, Ustaz. Takbir apalagi gini, gak ada. Teriak-teriak, takbir, takbir. Seakan-akan itu ajaran Nabi. Kenapa? Ya wajar. Ustadz kan lagi-lagi, ini ada hadisnya, ini ada ayatnya, ini hadisnya sohi dan sebagainya. Monggo dicari. Kalau ada keterangan Nabi takbir begini, kasih tahu saya. Belum baca. Sodorkan hadis yang mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad, sohi, Hasan Do'if, hadirkan. Ini karena akan menyesatkan. Dan jelas kan, takbir itu hanya, bir ya? Maaf. Takbir itu hanya berlaku di sholat. Allahu Akbar, bir. Ya kan? Takbiratul Ihram. Kemudian di adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di adzan. Kemudian di hari raya. Kemarin, ya kan? Masih di bulan Syawal, hari raya Fitri, hari raya Adha, itu takbir itu. Ini takbir, Allahu Akbar, takbir, gini. Ajaran siapa? Neno Warisman pun begitu. Belum waktunya hari raya udah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tangannya begini. Apakah Nabi tangannya begini? Sambil begini-gini nih. Allah la ilaha illallah gini-gini tuh. Ya, Ustaz kalau ngomong berbicara soal akhir zaman ya, akhir zaman saja. Jangan menakut-pautin dengan jangan menakut-nakutin. Ustaz tuh sama dengan mengetes iman. Kalau mau akhir zaman, akhir zaman. Ya banyak manfaatnya Ustaz, tapi belakangan ini ya terjadi yang kemarin viral itu, saya merasa tersentuh untuk bicara juga soal ini. Jadi sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwasanya masjid yang semua itu bisa dijadikan masjid kecuali dua. Ya, dua. Yang pertama itu adalah kuburan, yang kedua itu WC kamar mandi. Selebihnya ya sesuai konteksnya, kalau musolanya tidak muat, masjidnya tidak muat untuk sholat Jumat itu bisa ke jalan. Nah, jalannya bersihkan dulu pakai sejadah dan sebagainya. Kalau misalkan sholat di jalan boleh, boleh kalau nggak mengganggu. Kalau mengganggu ya ketabrak mati. Nah, ada pertanyaan, itu Nabi makbarohnya di dalam masjid. Kamu berkunjung dulu ke Madinah, kamu lihat sebelah mana posisi makbaroh Nabi, itu kamu akan tahu jawabannya. Kalau belum tahu, ya kamu baca lagi lah. Jangan menyesatkan, jangan membuat provokasi atas nama agama. Kalau jubah itu juga bisa bagus dipakai layak untuk sholat. Kalau untuk demo atas nama agama kan juga repot. Batik buat kondangan, tapi kalau kayak buat nyangkul, bagus gak? Gak bagus. Jubah kalau dipakainya buat misalkan ngecat, kan ribet. Atau buat, ya buat nyangkul, buat bertani kan gak umum gitu loh. Ya pakai kolor lah, pakai celana. Kira-kira begitu, harus baca sesuai dengan konteksnya. Semoga kita tidak terpecah dengan isu-isu agama, isu-isu yang mengatasnamakan agama. Kita tetap bersatu, kata Pak Ridwan juga, syahadat kita sama, sholat kita sama, iman kita sama, Islam kita sama, kunnya sama. Maka mari kita cari persamaan, hilangkan perselisihan di antara perbedaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.